Alif Lam Mim Sad. Kitabun anzalna kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Faqam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan awhum qailun fama kana da'wahum idja'ahum ba'suna illa anqalu inna kunna zalimin wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursaleen فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبينا له عظمة القرآن. الله سبحانه وتعالى berfirman kepada Rasulnya محمد صلى الله عليه وسلم dalam rangka menjelaskan kebesaran Al-Quran. Kitabun unzila ilaik, ai hadzal kitab, buku ini, kitab ini yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Ai kitabun jalil, kitab yang mulia, yang terkandung segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Jami'al matalib al-ilahiyah dan seluruh keinginan-keinginan nah perintah dan larangan ilahiyah wal maqasid syar'iyah maksud syar'iyah intiyah muhkaman wa mufassalah baik muhkam maupun mufassal. Wala yakun fi sadrika haraj, jangan sampai ada di dalam hatimu sesuatu yang sempit, ragu, syubhat. Wali ta'alam anna tanzil min hakim min hamid, bahkan dan yang kau mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha memiliki hakim dan hamid, hikmah dan maha terpuji kesempurnaannya. La ya'tihil batil min bayni yadayhi, tidak ada kebatilan yang datang dari Allah dihadap baik di hadapannya maupun di belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, dalam Al-Quran tidak ada kebatilan baik di depan maupun di belakang. Diturunkan Al-Quran dari Allah yang hakim yang maha hamid. Al-annahu asdaqul kalam dan syarih lahu sadr. Karena Al-Quran adalah asdaqul kalam, firman Allah atau ucapan yang paling jujur. Kalian syarih lahu sadruk, hendaknya hatimu berlapang dada. Wal tadmain nabi nafsuk, hendaknya hatimu tenang dengannya. Walitas dabi awamir wa nawahi, dan hendaknya terus jelas, jangan takut terhadap perintah dan larangan Allah. As-sada' bil-haq, menampakkan terhadap al-haq, tidak ada yang disembunyikan kecuali nifaq, bid'iyah disembunyikan ya oleh ahli bid'ah tentunya. Islam iman yang lurus, yang benar, tidak ada yang disembunyikan. Semuanya jujur, lugas, tidak ada yang disembunyikan. Berbeda dengan khawarij, ahlul bidah dan yang sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan dalam hati mereka. Iman syak waraim. Atau nah, ingin menghancurkan kaum muslimin. Waliyahzubillah minan nifaq. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, nah, menyembunyikan kekufuran, menampakkan seolah-olah Islam di hadapan para sahabat. Nah, menyembunyikan kebencian terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Wala taqsha da'iman mu'aridan. Wala taqsha la'iman wa mu'aridan. Jangan kamu takut di dalam menyuarakan al-haq, dalam menyampaikan al-haq. Jangan kamu takut berpaling. Jangan. Terus. Nah, tidak gentar di dalam menyuarakan al-haq. Lidunzir bih wa dzikra lil mu'minin. Dengan Al-Qur'an, wahai Muhammad, engkau bisa memberikan peringatan pada manusia. Wa ta'dhimuhum wa ta'idhuhum wa tadzakkiruhum. Engkau bisa menasihati mereka, mengingatkan mereka. Fataqumul hajjah ala al-mu'anidin. Sehingga tegaklah hujjah terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, tidak suka terhadap Nabi Muhammad SAW. Orang-orang mu'anid, menentang. Walaikun zikra lil mu'minin. Hendaknya menjadi zikra, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maqala ta'ala wa dzakir, bagaimana Allah berfirman, wa dzakir, dan berikanlah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, memberikan peringatan akan bermanfaat untuk orang-orang beriman. Yatadzakkaruna bi siratal mustaqim, dengannya lah nah mereka akan mengingat dan berjalan di atas siratul mustaqim. Wa amalul zahirah wal batinah, amalan-amalannya baik yang zahirah maupun yang batinah. Wa ma yahulu bainal 'abd wa bainas suluki. Sehingga dengan zikra tersebut, peringatan tersebut, dia bisa berjalan di atas siratul mustaqim, beramal saleh antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan yang lurus, amalan-amalan yang ikhlas, yang mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Peringatan, diingatkan. Namanya peringatan itu diingatkan. Kalau dikasih nasihat, tidak nam sadar, maka diingatkan. Wadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tugas kita hanya mengingatkan saja. Ya. Nah, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan hidayah pada seorang hamba. والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.